ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari. Dan pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan kitab yang ke-21 dari Sahih Bukhari, itu kitab Al-Amal fi Shalah. Dan di kitab selanjutnya, itu di kitab yang ke-22, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, setelah beliau menyebutkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, beliau memberikan terjemah kitab dan kitab As-Sahu, kitab tentang hukum seseorang yang lupa di dalam sholatnya. Dan ini tentunya perkara yang penting untuk kita pelajari, dan perkara yang hendaknya kita berikan inayah, itu perhatian untuk mempelajarinya. Karena tidak ada di antara kita melainkan pernah terjadi di dalam sholatnya as-sahwu wa nisyan, lupa. Dan dari kesempurnaan syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau memberikan petunjuk kepada kita apa yang hendaknya kita lakukan ketika terjadi hal tersebut. Di bab yang pertama, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau memberikan judul bab dengan bab Maja fisahu idha qawma min rak'atayil faridah, bab tentang lupanya seseorang ketika sholat, sehingga ketika selesai dari rakaat yang kedua di sholatnya, ia langsung bangkit dan lupa untuk melakukan at-tasyahud al-awwal. Dan dalam bab ini beliau akan menyebutkan hadis Abdullah ibn Buhayna radhiyallahu ta'ala an, yang mana disebut Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita, kalau kita lupa tasyahud awal, maka disyariatkan bagi kita untuk melakukan sujud sahu, sujud dua kali sebelum salamnya. Dan ini pun menunjukkan bahwasannya tasyahud awal itu bukan bagian dari arkanus sholat, bukan bagian dari rukun sholat, karena dicukupkan bagi yang luput dari tasyahud awal dengan sujud sahu. Adapun kalau rukun, maka tidak dicukupkan dengan sujud sahu. Seseorang misalnya di rakaat kedua lupa tidak ruku, setelah berdiri langsung sujud, maka rakaat tersebut tidak sah dan tidak terhitung rakaat. Wajib baginya untuk melakukan tambahan rakaat sebagai pengganti rakaat yang dia ruku atau dia lupa dari rukunya. Kenapa? Karena ruku merupakan rukun sholat. Rukun sholat tidak boleh tinggalkan. Tidak sengaja, tidak pula lupa. Kita baca hadisnya. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Abdullah ibn Yusuf. Wa tinnisi. Qala akhbarna Malik ibn Anas. Wa huwa Abu Abdullah imam daril hijrah. An ibn Shihab. Wa huwa Zuhri. Muhammad ibn Muslim. An Abdurrahman al-A'raj. Wa Abdurrahman ibn Hurmuz. عن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل تسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. Wa qala rahimahu ta'ala haddathana Abdullah ibn Yusuf. Qala akhbarana Malik an Yahya ibn Sa'id an Abdurrahman al-A'raj. An Abdullah ibn Buhayna radiyallahu ta'ala an. Annahu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qama mithnatain. Min al-duhr. Lam yajlis baynahuma. Falamma qada salata sajada sajidatain. Thumma sallama ba'da dhalik. Dari Abdullah ibn Buhayna radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat bersama kami. Dan riwayat kedua disebutkan bahwasanya salatnya adalah salat zuhur. Qama min ithnataini min adh-dhuhr. Dan ketika beliau selesai dari rakaat kedua dari salat yang sedang dilakukan, dari salat duhur, yang salat duhur 4 rakaat, qama falam yajlis, beliau langsung bangkit dan lupa tidak duduk tasyahud awal. Maka para sahabat pun ikut berdiri bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ketika di akhir rakaat, di rakaat keempat, wa nadhurna taslimah, dan kami sedang menanti salamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir tasyahud al-akhir kami menanti salamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata beliau tidak salam. Kabbara qabla taslim. Sebelum bertakbir, sebelum salamnya. Fasajada sajdatain. Kemudian beliau sujud 2 kali. Sujud seperti sujudnya ketika salat atau atwal. Sebagai sebagian riwayat. Takbir, sujud, kemudian takbir lagi duduk, kemudian takbir lagi sujud. Dan panjang sujud serta duduknya seperti sujud dan duduk ketika sholat. Atau terkadang lebih panjang. Thumma salam. Kemudian setelah itu beliau baru salam dari sholatnya. Dan dari sini kita bisa memfaedah bahwasannya kalau kita lupa tasyahud awal, sebutkan rinciannya, kalau misalnya kita lupa tasyahud awal, kemudian kita bangkit ke rakaat ketiga, kalau kita teringat atau diingatkan sebelum berdiri, maka kita kembali ke duduk tasyahud. Dan melakukan tasyahud awal. Adapun kalau kita sudah beri sempurna, terlebih lagi kita sudah membaca surat Al-Fatihah, kemudian kita ingat atau ada yang mengingatkan kita bahwasanya tadi belum tasyahud, maka kita tidak kembali duduk, tapi melanjutkan sholat kita. Kemudian nanti sebelum salam kita sujud sahu 2 kali, seperti dalam hadis Abdullah Ibnu Buhayna ini. Dan juga dari pengalaman yang kita lalui, bahwasanya kebanyakan sahu lupa dalam sholat itu terjadinya sholat duhur dan sholat asar. Sekalipun sholat-sholat yang lainnya juga yang terjadi. Dikarenakan sholat duhur dan asar itu rokaatnya banyak. Kemudian di setiap rokaatnya semuanya sama. Karena bacaannya sir. Sehingga terkadang kalau kita tidak konsentrasi penuh, kita lupa. Ini rokaat kedua atau ketiga. Atau ketiga atau sudah keempat. Berbeda kalau maghrib atau isya terlebih subuh, ada bacaan jahr dari sholat tersebut. Sehingga lebih mudah lagi untuk mengingatnya. Dan syariat sujud sahu itu sangat bermanfaat sekali bagi kita. Kemudian bab selanjutnya, bab idza shalla khamsa. Bab seseorang jika lupa dalam salatnya sampai salat yang harus 4 rakaat dia lakukan 5 rakaat. Qala haddatsana Abu Walid Abu Hudzaifah. Masmuh? Siapa namanya? Labas Ismail Abu Walid Syekhnya Imam Bukhari. Ahsanta. Hisham Ibn Abdul Malik At-Tayalisi. Qala haddatsana Syu'bah. Kalau Syu'bah Rizqi, Syu'bah Ibn Man. Dibantu siapa namanya? Adik Sulaiman Hudiyah Zulkifli Taib Zulkifli Syu'bah Ibn Man. Ahsanta. Syu'bah Ibn Hajjaj Abu Mustam Amil Minna fil Hadis Anil Hakam Wal Hakam Ibn Utaibah An Ibrahim Wa Ibrahim Ibn Yazid An Nakhai An Alqamah An Abdullah Radhi'an Alqamah bin Qais An Abli Mas'ud Radhiyallahu Ta'ala An Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Salla Dhuhra Khamsa Faqila Lah Azida Fi Salah Faqala Wa Madak Qala Sallaita Khamsa Fasajada Sajdatain Bada Masalla. Dari Abli Mas'ud Radhiyallahu Ta'ala An Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika salat duhur dan beliau salatnya 5 rakaat. Dan para sahabat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tentunya ketika zaman Nabi terkadang terjadi nasakh, perubahan hukum. Sampai ketika Nabi bangkit ke rakaat kelima, para sahabat mengikutinya. Berbeda kalau kita salat di belakang imam. Saya sholat duhur. Kemudian imamnya lupa. Setelah rakaat keempat, ia bangkit ke rakaat kelima. Dan kita ingatkan dengan tasbih, imamnya tetap yakin bahwasanya dia baru 3 rakaat dan masuki rakaat keempat. Maka makmum yang tahu dan yakin imamnya sudah sholat 4 rakaat, tidak boleh mengikuti imamnya. Karena kalau mengikuti imamnya, maknanya dia yakin sholat duhur 5 rakaat. Dan itu tidak diperbolehkan. Membatalkan sholat seorang. Adapun imam sholatnya 5 rakaat, tentunya sesuai dengan keyakinannya. Dia tidak berdosa. Karena dia meyakini bahwasanya sholatnya baru 3 rakaat. Dan dia masuki rakaat keempat. Tapi makmum yang yakin bahwasanya sudah 4 rakaat, ia tidak ikut bangkit ke rakaat kelima. Menunggu duduk sampai imam tasyahud, kemudian salam bersama imam. Bedanya antara kejadian para sahabat bersama Nabi dengan kita. Kalau para sahabat mengikuti Nabi karena ada kemungkinan terjadi perubahan hukum. Tapi ternyata tidak ada perubahan. Faqilalah. Maka Nabi ketika selesai sholat, duhur 5 rakaat, Ada yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan riwayat yang lain sebutkan selesai salat sebagian sahabat saling berbisik di antara mereka bahwasanya tadi Nabi salat 5 rakaat. Kemudian ada yang menyampaikan kepada Nabi, azid fi shalah, wahai Rasulullah, apakah salat zuhur jumlah rakaatnya itu ada tambahan? Faqala madak, maka Nabi bertanya, ada apa? Kenapa kalian bertanya seperti itu? Qala shallaita khamsa, Rasulullah tadi engkau salat 5 rakaat. Fasajada sajdatain ba'da masallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau langsung sujud 2 kali. Itu sujud sahu setelah beliau salam. Kemudian bab yang ketiga sama materinya, bab idza sallama fi raka'atain au fi thalath. Fasajada sajdatain misal sujud salat au atwal. Bab jika seseorang salam dari salatnya padahal dia baru 2 atau 3 rakaat dari salat rubaiyah, dari salat yang 4 rakaat. Misalnya dia salat duhur atau asar atau isya yang usia 4 rakaat, baru rakaat kedua atau ketiga dia sudah salam. Apa yang harus dia lakukan? Akan kita lihat dalam hadis ini bahwasanya dia menyempurnakan kekurangan salatnya, kekurangan rakaatnya, kemudian melakukan sujud. Sujud sahu. Dan sujud sahu kata Imam Bukhari, mithla sujudi sholati atwal. Sujudnya itu seperti sujud sholat yang lainnya. Atau bahkan lebih panjang. Dan bacanya juga sama. Dan beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kisah dil yadain. Qala rahimallahu ta'ala haddathana Adam. Wa Adam ibn Abi Iyas. Wa Abu Iyas ismuhu Abdurrahman. Adam ibn Abdurrahman. Dan kisahnya sering kita sebutkan. Kisah wafatnya beliau. Di akhir hayatnya ketika beliau sakit parah. Dan sudah terbaring di tempat tidurnya. Menjelang wafat beliau membaca Al-Quranul Karim. Sampai selesai. Kemudian setelah itu beliau mengucapkan La ilaha illallah. Mengucapkan kalimat tauhid. Kemudian meninggal setelah mengucapkan kalimat tauhid. Dan tentunya merupakan karamah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba diberi husnul khatimah. Diberi kemuliaan dengan ditutup kehidupannya dengan amalan soleh. Terlebih lagi dengan kata Al-Quran dan kalimat Tauhid. Dan Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amalan yang jadi tolak ukur baik tidaknya seseorang adalah amalan di akhir hayatnya. Dan Nabi mengatakan, yub'athu kullu abdin ala ma mata 'alaih. Seorang hamba kelak pada kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya ketika dia meninggal. Dan secara khusus tentang kalimat Tauhid, Nabi mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya ketika meninggal kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Qala haddatsana Syu'bah ibn al-Hajjaj an Sa'd ibn Ibrahim an Abi Salam an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Qala shalla bina an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam adh-dhuhra aw al-'ashr. Fasallam. Faqalahu dhul yadain. As-salatu ya Rasulullah. Ana qasad. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi. Ahaqun ma yaqul. Qalu na'am. Fasalla rak'atain ukhrayain. Thumma sajada sajdatain. Qala Sa'ad wa raitu Urwah ibn Zubair. Salla min al-maghrib rak'atain. فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami, salat duhur atau asar. Dan sebagai riwayat, bila syak itu salat duhur. Nabi SAW pada suatu ketika salat bersama kami, salat duhur. Fasallam, kemudian baru beliau salat dua rakaat, beliau salam. Sekali lagi, para sahabat tidak ada yang berani mengingatkannya. Karena syariat pada saat itu bisa saja berubah. Bisa saja terjadi an-nasakh dalam masalah salat. Kemudian, ketika tidak ada yang berani bicara, salah seorang sahabat yang dikenal dengan sebutan Dulyadain bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah salat telah berkurang rakaatnya? Salat duhur yang biasanya 4 rakaat sekarang menjadi 2 rakaat. Sebagai riwayat, Dulyadain mengatakan, ya Rasulullah, aku sering salat an-nasit. Wahai Rasulullah, apakah salat tadi qasar menjadi 2 rakaat atau engkau telah lupa? Maka dia menjawab, ma nasit, tewama qasir salat wa ma nasit. Salat tadi qasar dan aku tidak lupa. Maka kata Dulyadain, bala, qad nasit. Sungguh Rasulullah, engkau telah lupa. Salaita rakaatain, engkau baru salat 2 rakaat. Maka Nabi SAW ketika diberitahu bahwasanya beliau salat 2 rakaat, beliau bertanya kepada para sahabat yang hadir, ahakun ma yaqul? Apakah benar apa yang dikatakan Dulyadain? Qalu na'am. Kata para sahabat, iya wahai Rasulullah, engkau baru salat 2 rakaat. Fa shalla rakaatain ukhrayain. Maka Nabi langsung bangkit dan menambah 2 rakaat yang kurang. Tsumma sajada sajdatain. Sebagai riwayat, beliau salat sampai selesai dan salam. Kemudian itu beliau sujud 2 kali. Sujud sahwi, kemudian salam. Kemudian Sa'ad bin Ibrahim menyebutkan atsar Urwah bin Zubair rahimallahu taala, putranya Zubair bin Awam. Dan Urwah bin Zubair termasuk dari ulama yang terkenal dari kalangan tabi'in. Dan termasuk dari fuqaha sab'ah, 7 ulama yang merupakan ahli fatwa di Madinah pada zamannya. Sa'ad bin Ibrahim mengatakan, aku telah menyaksikan Urwah ibn Zubair rahimahullah ta'ala pada suatu ketika beliau sholat maghrib 2 rakaat. Sholat maghrib biasanya 3 rakaat, baru 2 rakaat beliau sudah salam. Fasallama wa takallam. Beliau salam, kemudian berbicara. Dan diberitahukan atau diingatkan oleh makmumnya bahwasanya tadi sholatnya baru 2 rakaat. Thumma sallama baqi. Maka ketika diingatkan, beliau menambah 1 rakaat lagi. Wasajada sajdatain. Kemudian beliau sujud 2 kali. Sujud sahw. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, hakada fa'alan Nabi SAW. Begitulah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika lupa dari salatnya. Ini 3 bab dari kitab yang ke-22, kitab As-Sahu. Dan dari hadis-hadis yang disebutkan, dari mulai hadis Abdullah ibn Buhaina dan hadis Abdullah ibn Mas'ud sampai hadis Abi Hurairah dan juga nukat dari Urwah radhiyallahu anhu ajma'in, semuanya menyebutkan tentang kisah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau lupa dalam salatnya. Dan kejadiannya di hari tersebut semuanya di salat duhur. Di salat duhur. Baik di hadis Abdullah bin Buhaina atau di Mas'ud ataupun hadis Abi Hurairah di kisah Dulyadain. Sekali lagi, kalau kita lupa jumlah rakaatnya imma kurang atau lebih, kalau kurang maka kita tambahkan yang tersisa, dan kalau lebih maka langsung kita melakukan sujud sahwi. Dan semuanya dilakukan setelah salam. Kalau terjadi seperti yang tadi dalam hadis Abdullah bin Buhaina atau bin Mas'ud atau hadis Abi Hurairah kisah Dulyadain. Dan yang berkait dengan sujud sahwu diperselisihkan oleh para ulama, apakah sebelum salam atau setelah salam. Sebagian ulama seperti pendapat Syafi'iyah mengatakan sujud sahwu itu selalu sebelum salam. Dan kebalikannya pendapat Hanafiyah yang mengatakan sujud sahwu itu haruslah salam. Tapi yang rajih bahwasanya sujud sahwu itu kita lakukan seperti yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi lakukan sebelum salam, kita lakukan sebelum salam. Dan yang Nabi lakukan setelah salam, kita lakukan setelah salam. Dan seandainya seorang melakukan seharusnya sebelum salam, kemudian dia lakukan setelah salam, maka tidak mempengaruhi kesahihan sholatnya. Diperbolehkan. Yang dipisahkan adalah afdholiyah. Mana yang lebih afdhol? Sebab kita ada ragu-ragu dalam sholat kita, dua rakaat atau tiga rakaat, maka nanti di akhir sholat kita sujud sahwu. Dan sujudnya sebelum salam. Seperti hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, Nabi mengatakan, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla salatan am arba'a falyatrahi syak wal yabni ala mustayqan thumma yasjud sajdatain qabla an yusallim." Kata Nabi SAW di hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, dan hadis ini sahih Muslim, jika seseorang diantarkan sholat kemudian dia ragu-ragu apakah sudah tiga atau empat, baru tiga rakaat atau sudah empat rakaat, kata Nabi, falyatrahi syak wal yabni ala mastayqan, maka buang yang meragukan, itu empat, dan bangun sholatmu di atas keyakinan, itu tiga. Mastayqan yang paling kecil, tiga rakaat sudah jelas dia tidak ragu-ragu, yang ragu itu empat, apa sudah empat atau baru tiga. Kemudian kata Nabi, setelah itu sujud dua kali sebelum salamnya. Kalau lupa seperti itu, maka sujudnya sebelum salam. Adapun kalau lupa sudah selesai dua rakaat, ternyata harus empat rakaat, atau harus empat rakaat, dia sholat lima rakaat, maka sujudnya setelah salam. Seperti dalam hadis yang kita lalui. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.